Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Keadaan orang-orang musyrikin bahwa mereka hanya beribadah kepada Allah, berdoa kepadanya manakala ditimpa kesulitan. Jadi orang-orang musyrikin, mereka ketika ditimpa kesulitan-kesulitan, ternyata sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah enggak mampu menghilangkan kesulitan-kesulitan tersebut. Sehingga mereka tinggalkan berdoa kepada sesembahan-sesembahan mereka dan kepada Allah mereka panjatkan doa. Mereka tahu kalau sesembahan-sembahan yang mereka sembah dari selain Allah itu enggak mampu menghilangkan kemadharatan yang menimpa mereka. Enggak mampu menghilangkan kesulitan-kesulitan yang menimpa mereka. Mereka tahu bahwa yang mampu hanya Allah semata. Selain ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin hanya kepada Allah mereka berdoa di saat ketimpa kesulitan-kesulitan, juga ayat ini menjelaskan tentang apa? Ada faedah tambahan kemarin. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu, musyrikin Quraisy, jahiliyah, itu lebih ringan, akhaf, lebih ringan dibandingkan dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman kita. 6. Dikarenakan kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikin zaman dahulu, mereka melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. Dalam keadaan lapang, aman, longgar, mereka berbuat syirik. Tapi ketika ditimpa syiddah, kesulitan menghimpit mereka kepada Allah, mereka beribadah. Ikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Itu musyrikin zaman dahulu. Sedangkan musyrikin zaman kita, syirkuhum daim. Kesyirikan mereka terus menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan syiddah. Jangankan dalam keadaan dalam keadaan lapang, bahkan ketika masa syiddah, syiriknya pun semakin syiddah pula, asyad pula. Ini yang membedakan. Kalau musyrikin zaman dahulu, di masa-masa genting, hilang pengagungan mereka terhadap Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di beberapa ayatnya, di antara ayat ini, Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw atatkum sa'ah aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin bal iyyahu ta'budun, bahkan hanya kepada Allah kalian mengibadahi. Jadi dua ayat ini saling keterkaitan ya. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam ayat yang lain, wa idza khasyahum mautun qadzulal da'aw Allaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka dihempas, diliputi oleh ombak yang tinggi bagaikan gunung menggulung-gulung, di saat genting bahtera yang mereka naiki dihempas oleh ombak badai, di saat seperti itu da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah mengikhlaskan baginya agama. Wa qala subhana wa idza masal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang semakna dengan ini. Wa idza massakum dur fil bahri dalla man tad'una illa iyyah. Dan apabila kemadaratan menimpa mereka di lautan, dalla man tad'una illa iyyah, hilanglah sesembahan-sesembahan yang mereka seru dari selain Allah, illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah semata. Kecuali hanya kepada Allah, mereka panjatkan doa, permohonan agar bisa terlepas dari kesulitan-kesulitan yang menimpanya. Adapun pengagungan terhadap sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah di saat lapang, hilang semua dalam benak mereka. Padahal di saat lapang, begitu besar pengagungan mereka kepada sesembahan-sesembahan itu. Begitu kuat ta'aluknya, ketergantungan hatinya kepada sesembahan-sembahan tersebut. Dan khaufnya. Tapi di saat ditimpa kesulitan, sadar bahwa sembahan-sembahan itu enggak mampu menghilangkan mereka dari kesulitan. Oleh karena itulah, tatkala Nabi SAW bertanya kepada Husain, kam ilahan ta'budu, berapa sesembahan yang kau sembah? Qal, kata dia, salah satu sahabat Rasul, enam. Di saat itu musyrik di saat itu masih musyrik. Sab'atun sittatun fil ard wa wahidan fis sama. Sembahan-sembahan yang kami sembah ada tujuh, jawabnya. Enam berada di muka bumi, yang satu ada di langit. Famanilladzi tu'itu li rahbatika wa rahbatik? Qala alladzi fis sama. Lantas sesembahan yang mana yang engkau anggap bisa memberikan apa yang kau harapkan dan melindungi dari apa yang kau takutkan? Qala allati fis sama, sesembahan yang ada di langit. Mengakui dia bahwa sesembahan-sesembahan yang mampu memberikan apa yang bermanfaat untuk dirinya dan yang mampu melindungi dari kemadaratan yang menimpa dirinya atau menghilangkan kemadaratan yang menimpa dirinya hanya yang di langit. yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang selainnya enggak mampu mendatangkan kemanfaatan dan kemadharatan. 6. Itu ya ikhwan fillah hafizakumullah, di antara faedah dari ayat itu bisa dijadikan dalil bahwa orang-orang musyrikin zaman dahulu kesyirikan mereka lebih ringan dibandingkan orang-orang musyrikin fi zamanina. Dengan alasan kalau musyrikin zaman dahulu mereka melakukan kesyirikan hanya di saat lapang saja, di saat genting, di saat sulit, hanya kepada Allah mereka beribadah. Musyrikin zaman sekarang dalam keadaan lapang berbuat syirik, dalam keadaan genting tambah nemen syiriknya. 6. Syirkuhum daim. Adapun sisi yang kedua, kenapa kesyirikan zaman dahulu lebih ringan daripada kesyirikan zaman sekarang? Annal awwalina yad'una ma'allahi unasan muqarrabina indallah. Ima anbiya wa ima awliya wa ima malaikah. Aw yad'una ahjaran aw asjaran muti'atan lillah. Laisat asiyatan. Wa ahlu zamanina yad'una ma'allahi unasan min afsaqin nas. Alladzina yad'unahum. هم الذين يحكمون عنكم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده نعم ويشهد به. Sisi yang kedua, bahwasannya orang-orang musyrikin zaman dahulu, di masa jahiliyah, mereka menyeru bersama Allah sesembahan-sembahan yang lain. Baik dari kalangan manusia-manusia, yang manusia-manusia tersebut, muqarrabina indallah, orang-orang yang dekat di sisi Allah. Ada kalanya dari kalangan para nabi, ada kalanya dari kalangan para wali atau malaikat. Nah, jadi yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk-makhluk Allah yang memiliki kedekatan dengannya. Atau dari kalangan atau dalam apa atau mereka menyuruh selain Allah Subhanahu wa taala berupa ahjar, pepatuan atau pepohonan, yang mana pepatuan pepohonan adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah, tidaklah bermaksiat. Nah, jadi yang dijadikan sekutu ada kalanya dari kalangan nabi, para wali, orang soleh, malaikat, ada kalanya benda-benda kayak batu, makhluk-makhluk Allah dalam bentuk batu atau pepohonan yang mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bermaksiat. Sedangkan kaum musyrikin zaman kita, nah, mereka menyuruh bersama Allah Subhanahu wa taala manusia-manusia min afsaqin nas, manusia yang fasik, yang paling fasik. Nah, dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan salat. Nah, dengan alasan qad saqata anhu taklifus syariah, sudah gugur darinya beban syariat karena sudah sampai tingkat ma'rifat. Nah, orang yang kayak gitu dijadikan sekutu. Enggak sholat, enggak puasa. Nah, berbuat zina, mencuri. Karena merasa dirinya sudah gugur dari beban syariat, mau berbuat apa bebas. Orang model kaki itu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang musyrikin zaman dahulu, nah, makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu bagi Allah, makhluk-makhluk pilihan. Makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kuburan, enggak tahu kuburan apa dijadikan sekutu. Nah, ada sebuah kisah seorang alim minal ulama melakukan rihlah menuntut ilmu ke luar daerahnya. Di saat itu berkendaraan himar. 6. Di tengah perjalanan himarnya sakit, qadarullah meninggal. Dikuburlah himarnya di situ. Dan melanjutkan perjalanan rihlanya jalan kaki. Sampai sekian lama dia menimba ilmu di luar daerahnya, pulang. 6. Melalui jalan tatkala dia berangkat tadi. Tatkala sampai ke tempat kuburan, tempat dia mengkubur himarnya, dibuatnya terkejut manusia berkerumun. 6. Doa meminta-minta kepada kuburan itu. Dia tahu itu kuburan himarnya. 6. Lah himar bisa apa coba? 6. Kaum musyrikin dari dulu kala ya kawan, salah satu simbol mereka adalah mengagungkan kuburan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup sedini mungkin agar jangan sampai kuburan itu dijadikan ajang kesyirikan. Rasul melarang membangun di atas kuburan. 6. Rasul melarang memasang lampu-lampu di kuburan, lampu apapun. Karena hal-hal yang seperti itu, itulah menjadikan iltifat nazorin nas ilaih, yang menjadikan tertolehnya pandangan manusia kepadanya. Awalnya noleh, kuburan siapa itu ya? Megah sekali. 6. Begitu megah bangunannya, bagus lampu-lampunya, awalnya noleh. 6. Lama-kelamaan melihat kok banyak orang berkerumun ya. Penasaran, datang, doa, minta-minta hajatnya. Lama-kelamaan, 6. Terjerumus ke dalam kesyirikan. Taib, kuburan gak genah, kadang malah gundukan rayap. Tanah gundukan rayap diagung-agungkan. Allahul musta'an. Ini sisi kedua, barakallahu fikum. Kita kembali ke kitab. Intinya ayat dari surat Al-An'am ayat ke-40 ini dan 41. 6. Salah satu faedahnya adalah menunjukkan bahwa kesyirikan yang dilakukan oleh orang musyrikin zaman jahiliyah lebih ringan dibandingkan musyrikin zaman kita 6 pada saat ini. Bahkan di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. 6. Di situ menunjukkan barakallahu fikum peringatan bagi kita semua dari bahayanya kesyirikan. 6. Begitu menjamur di tengah-tengah masyarakat. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita masuk ayat yang ke-41. Qul ala la bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Bahkan hanya kepada Allah, iya maksudnya Allah, bahkan hanya kepada Allah tad'una kalian menyeru, fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a, Allah lah yang yakshifu ay yuzilu, Allah lah yang akan menghilangkan apa yang kalian panjatkan dari permohonan kepada Allah berupa agar dihilangkan dari kalian kesulitan-kesulitan. Insya'a, dengan catatan jika Allah menghendaki. sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang menimpa, menghimpit seseorang. Wa tansauna ma tusyrikun. Dan kalian lupa, kalian lalai terhadap apa yang kalian persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semisal dengan firman Allah taala, wa idza massakumuddur fil bahri dalla man tad'una illa iyyah. Apabila menimpa kalian kemadharatan di lautan, maka hilanglah dari benak-benak kalian apa yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala illa iyyah, kecuali hanya Allah. Kalian tidak lupa, kalian tidak lalai. Adapun sesembahan-sembahan yang selain Allah, kalian lupa, kalian lalai. Enggak kalian hiraukan. Karena kalian tahu, sadar, mereka itu enggak bisa menolong kalian. Demikian pula kalian tahu, sadar, mengakui, hanya Allah yang mampu. Sehingga hanya kepada Allah mereka panjatkan doa, permohonan. Agar di hilangkan dari mereka kesulitan-kesulitan yang menimpanya. Kita lihat bagaimana Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat ini. Ayat yang ke-41. Fa idza kanat hadhihi halukum ma'a andatikum inda syada'idi. Tansaunahum li'ilmikum annahum la yamlikuna lakum darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Maka apabila seperti ini keadaan kalian, wahai kaum musyrikin, bersama tandingan-tandingan kalian. Kalimat tandingan-tandingan di sini maksudnya adalah sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bentuknya kuburan, apakah bentuknya pepohonan, atau bebatuan, atau jimat, atau patung-patung, atau para wali, orang soleh yang mereka jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka agungkan sebagaimana mereka mengagungkan Allah. Itu mana sekutu di sini maksudnya? Yang mereka takut sebagaimana takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang mengagungkan keris, rasa harapnya kepada benda tadi untuk mendatangkan manfaat bagaikan setara bahkan dengan pengharapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mungkin lebih. Sebaliknya, takutnya dia kalau sampai memaksiati keris tadi. Nah, Jumat Kliwon, saatnya memandikan kok lupa enggak memandikan. Takut sekali kalau kena bala. Sebagaimana takutnya dia ketika maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tandingan. Padahal seharusnya ta'zimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufnya seorang hamba kepada Allah. Roja berharapnya dia pun harus kepada Allah. Ta'alluq, al-i'timad, dan seterusnya. Min anwa'il ibadah. Seharusnya kepada Allah dia tujukan semata. Tapi orang-orang musyrikin tidak, terbagi-bagi. pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala enggak murni, enggak mukhlis, tapi musyrik terbagi-bagi. Mereka beribadah kepada Allah juga beribadah kepada patung-patung. Ini namanya isyrak, andad, tandingan-tandingan. Jadi jangan bingung lagi istilah tandingan, tandingan apa ya? Apa pertandingan bola? Lah. Untuk bahasa kita itulah adanya istilah tandingan-tandingan. Tapi harus paham maknanya itu apa, bentuknya apa, surahnya, gambarannya apa, harus tahu. Kalau untuk pengertian seringnya diartikan kan itu tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu. Nah, al-andad an-nudhara, tandingan yang setara. Maksudnya mereka setarakan sesembahan-sembahan yang selain Allah tadi, mereka setarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka agungkan sebagaimana mengagungkan Allah, mereka cintai sebagaimana mencintai Allah, mereka takut sebagaimana takut kepada Allah, mereka berharap sebagaimana berharap kepada Allah, dan seterusnya. Insyaallah bisa dipaham ya istilah al-andad, tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu. Nah, tansaunahum, kalian lupakan tandingan-tandingan tadi, sesembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah tadi. Di saat kalian ditimpa kesulitan, kenapa? Ditinggalkan oleh mereka, li'ilmikum anakum la yamlikuna lakum tarra wala naf'a, dikarenakan pengetahuan kalian bahwasanya mereka itu tidak mampu memiliki kemadharatan untuk kalian dan tidak pula kemanfaatan. Dengan bahasa lain, mereka itu tahu, mereka sadar, ngerti bahwa sesembahan-sembahan yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak bisa mendatangkan kemanfaatan maupun kemadharatan. Karena yang mampu mendatangkan kemanfaatan hanya Allah. Nah, maka dari itu kepada Allah hendaknya kita berharap, bersandar, menggantungkan harapan. Demikian pula kemadharatan Allah yang mendatangkan, sehingga Allah pula yang mampu untuk menghilangkannya. Maka seorang mukmin, mukminah, muwahid, muwahidah, muslim, muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala dia berlindung dari segala sesuatu yang tidak dia sukai. Berlindung dari segala bala. Hanya kepada Allah dia berlindung. Itu orang yang bertauhid, orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Adapun orang-orang yang berbuat syirik, yang mengambil akidahnya dari kaum jahiliyah, mereka memiliki sekian banyak sekutu-sekutu. Ada kalanya bentuknya jimat. Nah, dia gantungkan jimat tersebut di kendaraan-kendaraannya, di rumahnya, di lemarinya, di atas pintunya. Nah, dia gantungkan secara fisik, hisiah maupun maknawiah, hatinya memiliki ketergantungan. Mau pepergian ketika jimatnya lupa, cemasnya luar biasa. Kadang sampai urung. Bodohnya enggak ketulungan sih, seorang musyrik. Kenapa demikian? Karena ta'aluknya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika jimatnya dia bawa, pede. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan. Padahal betapa banyak orang yang bepergian, sekian banyak jimat dia bawa, ternyata terjadi tumburan, terjadi kecelakaan. Bergantunglah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah, yakini bahwa Allah yang mampu mendatangkan manfaat, maka kepadanya kita mohon kemanfaatan, diniyah maupun duniawiyah. Dan kepada Allah kita berlindung dari segala kemadharatan, karena hanya Allah yang mampu melindungi kita ketika kemadharatan itu belum menimpa. Dan ketika madharat telah menimpa, hanya Allah yang mampu menghilangkannya. Itulah seorang mukmin ahli tauhid. Lihat Imamul Hunafa Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkanku. Kepada Allah beliau sandarkan kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna lakum dharra wa la naf'a, tidak memiliki untuk kalian kemadharatan dan tidak pula kemanfaatan. Wala mautan wala hayata, dan tidak mampu mematikan maupun menghidupkan. Wala nusura, maupun menghidupkan kembali orang yang mati. Yawman nusur ay yawmal qiyamah, berupa dihidupkannya kembali orang-orang telah meninggal dunia dari alam kubur mereka, dikumpulkan di mahsyar. Hanya Allah yang mampu berbuat itu semua. Adapun sesembahan-sembahan yang disembah oleh kaum musyrikin dari selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, tak mampu mendatangkan manfaat, tak mampu menolak kemadharatan, tak mampu menghidupkan, tak mampu mematikan. Keadaan mereka adalah makhluk mudabbar, makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka yang mengatur. Ini ditanamkan akidah kepada kita semua, barakallahu fikum, oleh beliau rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini. Wa tukhlisuna lillah addu'a, dan kalian mengikhlaskan bagi Allah doa. Ini orang musyrikin. Di saat genting mengikhlaskan doanya kepada Allah. Li'ilmikum annahu huwa ad-dar an-nafi'. Karena pengetahuan kalian bahwasanya Allah lah yang mendatangkan kemadharatan maupun kemanfaatan. Al-mujib li da'watil muttar, yang mengabulkan, mengijabahkan terhadap doa orang yang dalam keadaan kesulitan, sedang dihimpit kesulitan. Fama balukum firakha tusyrikuna bihi wa taj'aluna lahu syuraka, maka bagaimana menurut kalian di saat raha, di saat lapang, lantas kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan baginya tandingan-tandingan. Hal dallakum ala dzalika aqlun aw naqlun, apakah perbuatan kalian yang seperti itu telah ditunjukkan oleh akal sehat maupun dalil secara syar'i? Tentunya jawabannya tidak. Tidak ada akal yang sahih maupun dalil syar'i yang menunjukkan tentang benarnya perbuatan mereka. Am indakum min sultan bihadha, apakah kalian memiliki bukti argumentasi dalam permasalahan ini? Am taftaruna 'alallahil kadhib, ataukah kalian telah membuat-buat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala? Al-jawab ats-tsani, yang kedua itulah yang ada pada mereka. Adapun dalil secara akal yang sehat maupun secara syar'i, ma'indahum min sultan, mereka enggak memiliki argumentasi sedikit pun. Ma anzalallahu biha min sultan. Sehingga ketika mereka tidak memiliki hujjah, baik akli maupun nakli, maka tidak lain dan tidak bukan yang ada pada mereka, melainkan al-kadzib wal-iftira 'ala Allah. Dusta, bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bohong kalau sesuatu yang disembah dari Allah mampu mendatangkan manfaat, mampu menolak bala, bohong. Jangankan mendatangkan manfaat untuk menyembahnya, untuk dirinya sendiri saja tak mampu. Jangankan melindungi penyembahnya dari kemadharatan, melindungi dirinya sendiri pun tak mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekkah dijumpai di Ka'bah dan di sekelilingnya 360 berhala yang dipuja-puja oleh kaum musyrikin, dihancurkan oleh beliau. Ternyata berhala-berhala itu enggak mampu mengelak. Nah, kalian misalkan ada sesuatu yang disembah dari sana Allah Subhanahu wa taala, kalian hancurkan. Enggak mampu sesembahan tadi mengelak. Kalian bawa bodem misalkan, hantam kepalanya. Bisa nangkis? Enggak. Nah, protol kepalanya. Lah melindungi dirinya sendiri saja enggak mampu kok disembah-sembah. Dari sisi mana kebenaran perbuatan mereka? Tidak ada satu sisi pun, satu celah pun yang membenarkan perbuatan kaum musyrikin. Maka dari itu barakallahu fikum, yakini, sekali lagi, yakini, tanamkan keyakinan bahwa Allah yang mampu mendatangkan kemanfaatan. Kalau kita ingin mengharapkan kemanfaatan, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon, bergantunglah kepadanya. Iktimad, bersandar padanya. Demikian pula, yakini hanya Allah yang mampu melindungi kita dari kemadharatan dan mampu menghilangkan kemadharatan yang telah menimpa kita. Panjatkan doa kepadanya. Itu seorang muslim, seorang muslimah, orang bertauhid. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan ini selesai kita dari ayat yang ke-41 dari surat Al-An'am. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.